Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ambo subuh tadi salat di Masjid Raya Padang bersama Gubernur Sumatera Barat dalam rangka launching program subuh berjamaah, namanya Subuh Madani. Selesai dari Padang, saya pun diantar ke Bukit Tinggi oleh Pak Gubernur. Sampai di Bukit Tinggi, disambut wali kota. Sarapan pagi bersama Al-Mukarram Ustadz Tengku Zulkarnain. Lupa entah apa sarapannya tadi. Oh, nasi sup. Habis itu sarapan, kami langsunglah ke Payakumbuh. Dari Payakumbuh, saya tengok jam 10. Lalu kemudian kami pun naik ke atas. Sampai di atas bukit, saya dengar suara azan Jumat. Tak bisa kami sholat Jumat. Akhirnya sampailah kami ke desa Kebun Tinggi pada jam 3 sore. Tak nampak saya lagi masyarakat, saking lapar. Langsung dikasih makan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya mau meluruskan pernyataan Pak Ketua Masjid tadi yang mengatakan Ustadz Abdul Somad sudah menginjakkan kakinya. Itu tak betul. Karena saya bukan hanya menginjakkan kaki, sudah makan. Sudah mandi pula di sungai sore tadi. Saya hanya sekedar mau ngasih tahu bahwa saya sudah mandi. Sejuk airnya, segar bugar. Lalu kemudian malam ini kita berjumpa. Pertemuan kita malam ini sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Khamsin al-fasana, 50 ribu tahun. Qabla an yakhluqa samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau ada bapak ibu yang mengatakan, sampai sore tadi kami sudah mengecat bagian depan, saya rasa mimpi Ustadz datang ini. Maka saya jawab, saya pun macam mimpi juga menengok bapak. Disambut Pak Wali. Kami 3 mobil dari Payakumbuh. Sampai di tengah jalan yang satu mobil itu tak datang-datang. Rupanya rusak. Balik lagi ke Payakumbuh. Yang 2 mobil sampai kemari. Disambutlah sama sahabat-sahabat kami. Mereka datang melalui lipat kain kuntu 9 mobil. Jadi semuanya 11 mobil. Saya bisa ngitung mobilnya saja, isinya tak tahu entah berapa. Yang jelas di dalam itu ada komunitas Kampar Berbagi, KKB namanya. Ketuanya Ustadz Jarlis. Mohon berdiri dulu Ustadz Jarlis. Ustadz Jarlis. Ustadz Jarlis ini berdiri tidak mencalonkan jadi anggota dewan, tidak. Beliau PNS, Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama. Lalu kemudian hadir pula bersama kami komunitas Santuy apa? Atos, Agung Toyota. Agung Toyota Offroad Santuy. Entah apa artinya. Mereka yang pakai mobil besar berkeliling-keliling itu, itu datang bersama kita. Lalu kemudian ada pula Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar. Lalu kemudian yang tadi Al-Mukarram Ustadz Al-Nobdinar, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kenapa kami datang bersilaturahim? Karena besok hari Sabtu 13 Syaban, hari Ahad 14 Syaban, Ahad malam Senin malam nisfu Syaban. Innallaha la yattali'u. Allah Ta'ala memperhatikan khusus pada malam nisfu Syaban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Malam nisfu Syaban nanti Allah mengampunkan semua makhluknya. kecuali dua orang yang tak diampuni. Pertama, musyrik, orang yang masih menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah batu. Alhamdulillah di kebun tinggi masih ada yang menyembah pokok gota. Tak ada. Semuanya menyembah la ilaha illallah. Insyaallah kita semua malam nisfu Syaban dapat ampunan Allah. Amin. Tapi ada satu lagi yang tak dapat ampunan Allah. Musyahin, orang yang belum menyambung tali silaturahim. Abdul Somad, kau tak kuampunkan malam nisfu Syaban. Kenapa ya Allah? Karena kau belum menyambung silaturahim dengan orang kebun tinggi. Maka nanti malam nisfu Syaban aku akan berdoa, ya Allah, aku sudah sampai ke kebun tinggi. Ini videonya. Jadi yang belum menyambung silaturahim, sambunglah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu majelis ditengoknya sahabatnya, Nabi tahu yang gaib karena Nabi dikasih tahu Jibril. Kata Nabi, engkau pergi pulang sambung silaturahim. Dari mana kau tahu ya Rasulullah? Jibril memberitahu, rahmat tak turun gara-gara orang tak menyambung tali silaturahim. Hati hasad, dengki, busuk hati, dendam kesumat menggumpal menjadi jantung koroner, diabetes meletus. Orang rehab rumah baru naik darah tingginya. Padahal ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama tetangga, kenapa rumah dia bagus? Iyalah, tuyul dia 5 ekor. Padahal dia rajin mencari rezeki. Maka sesama tetangga, sesama jamaah, masjidnya satu, Allahnya satu, nabinya satu. Bisa pula satu masjid berkelahi. Allahu Akbar. Tengok mana musuh saya. Di situ lagi. Tapi itu tidak terjadi di kebun tinggi. Semuanya menyambut Abdul Somad dari mulai depan sampai ke belakang, sampai ke rumah, sampai ke masjid. Tadi begitu kami datang tadi, disambut mak-mak, amak-amak, nenek-nenek kami datang memukul. Apa yang dipukul? Ha? Talempo, mukul. Kelempang, kelempang, kelempang, kelempang, kelempang, kelempang. Begitulah mereka semangat menyambut Abdul Somad. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup berbuat baik, fadu'ulahu, doakan. Saya tak dapat membalas budi baik masyarakat dari mulai Pak Wali, ketua masjid, pengurus, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama. Yang dapat membalas hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan barokah ke kebun tinggi insyaallah. Awalnya saya mau ceramah tentang pentingnya sholat berjamaah. Tapi menengok jamaah ramai, tak jadi. Bercerita tentang sholat berjamaah di Masjid Nurul Yakin, maka sesungguhnya itu tak yakin. Karena orang jamaah Nurul Yakin, tengoklah, sampai tak muat masjid. Tengok, tak muat masjid. Sampai dibuat sop di luar. Aman masjid ini. Kipasnya ada, sound systemnya bagus, mikrofonnya kuat, tak perlu pakai jendela. Aman masjid. Hebat masjid. Masjidnya cantik, besar, megah, lantai keramik, pakai sajadah. Udah pakai sajadah, dialas lagi kain putih. Begitu masyarakat memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah sholat berjamaah sampai hari kiamat, sampai mati insyaallah. Itu anak-anak kita yang muda-muda, itulah mereka yang akan menggantikan Abdul Somad di sini nanti. Tapi nanti, jangan sekarang. Mereka yang akan menjadi Pak Wali, mereka akan jadi anggota dewan, mereka akan jadi bupati Kampar, mereka akan jadi gubernur Riau. Mereka disekolahkan. Pergilah kalian nak, terbang sejauh mata memandang, sekolah. Habis itu kalian akan pulang membangun kebun tinggi, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Mana kertas-kertas tadi, Bu? Pertanyaan, Ustaz. Hah? Pertanyaan-pertanyaan, Ustaz. apa hukum acara 7 hari? Kata Imam Atha, Imam Atha ini tabi'in, nabi yang jumpa sama nabi, sahabat yang jumpa sama sahabat, tabi'in. Antara tabi'in ini namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang meninggal itu diuji macam orang hanyut. Orang hanyut itu perlu memegang galah. Maka orang yang sedang diuji itu bagaimana cara menolongnya? Dianjurkan bersedekah 7. Ada yang menyebut 3 hari, ada yang menyebut 7 hari, ada yang menyebut 40 hari. Saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Jadi yang membuat 3, 7, 40, maka dia memakai pendapat Imam Atha, dianjurkan bersedekah untuk menolong orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau dia susah, jangan sampai sudah jatuh ditimpa, udah jatuh ditimpa tangga, digigit kucing pula lagi. Sudahlah keluarga dia meninggal, dia susah, duit tak ada, gara-gara memaksakan diri buat kenduri 7, 40, akhirnya mengutang bubur kacang hijau, mengutang ayam panggang pulut kuning. Maka kalau dia susah, pengurus Badan Serikat Kemalangan BSKM datang. Bapak, ibu, kalian sedang susah, jangan masak, kami yang akan membawa. Pak Fulan membawa nasi, ibu Fulan membawa lauk, Encik Fulan membawa ikan, saya ikut menghabiskannya nanti. Karena hukum aslinya isna'u ta'aman li ali Ja'far. Kalau ada orang meninggal, buatkanlah makanan. Kalau ada orang meninggal, kita mesti datang membawakan makanan. Bawakan beras, bawakan ikan, bawakan lauk, bawakan air. Kalau tak sanggup membawakan makanan, datanglah membawakan kalimat yang melembutkan hati setawar sedingin, inna lillah wa inna ilaihi. Isi tahlilan 7 hari 40 hari itu apa? 5 isinya. Yang pertama doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apakah doa itu sampai? Diam. Doa untuk orang mati sampai. Mana dalilnya? Saya kalau lewat kubur, saya ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum la'ikun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa untuk orang mati sampai, walaupun saya bukan anak kandungnya. Saya lewat di pemakaman, besok pulang mau ke Kuntu, lewat di pemakaman, saya ucapkan salam assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sampai doa itu untuk orang meninggal. Yang penting sama-sama la ilaha illallah muhammadun. Yang kedua, bacaan Quran. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Kata Imam Nawawi, kalau ada orang meninggal dunia, bacakan Al-Fatihah pada bagian kepala, ujung Al-Baqarah pada bagian kaki. Wa in khatimul Quran, seelok-eloknya bacakan sekhatam Quran. Tak sanggup khatam Quran, hatinya Quran Yasin. Tak sanggup baca Yasin, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati ajalah. Yang ketiga, orang meninggal dikirimkan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka tahlil sampai. Apa dalilnya tahlil itu sampai? Orang meninggal dibelahkan nabi pelepah korma, diambil nabi pelepah korma, dicucukkan nabi ke makam. Kata nabi, pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Apa kata Imam Nawawi? Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi tahlil Abdul Somad. Empat, datang ke sana membawakan nasihat. Ustaz, Buya, tolong nasihati tentang kematian. Anaknya pemain judi, pemabuk, tobatlah kalian. Ayah kalian baru mati, suruh tobat. Selama ini hatinya tak terbuka. Waktu ayahnya mati, dia terbuka hatinya. Sampaikan, gas betul malam itu. Lalu kemudian yang kelima, bersedekah. Sampaikah sedekah makanan? Sampai. Mana dalilnya? Ummi matat, kata Sa'ad, Sa'ad sahabat Nabi, mak saya mati, afa atasaddaqu anha, Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai? Sampai. Ayu sedekah afdal. Sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma. Sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Itulah maka Abdul Somad dikasih air minum. Sedekah yang paling afdal kasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai. Dua, bagaimana cara agar hati tenang? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Cik layalun. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bukan kata Abdul Somad yang mengatakan itu, Allah. Jadi kalau hati susah, banyak berzikir. 100 kali tak tenang, 1000 kali tak tenang, 10 ribu kali tak juga tenang, 100 ribu kali insyaallah tertidur. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, baca Quran zikir, salawat zikir, istighfar zikir. Tapi yang paling afdal di antara semua zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa bengkok Allah, Allahnya ke kiri? Karena tangkai jantung di sebelah kiri. La ilaha illallah. Bukan asal geleng-geleng aja. Geleng uang, geleng lawa. Bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Pertama, dengan sholat sunat. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, sholat sunat mutlak. Boleh sholat hajat banyak-banyak? Boleh. Sholat sunat hajat untuk gotah, Allahu Akbar. Sholat sunat hajat untuk dapat menantu, Allahu Akbar. Sholat sunat untuk dapat bini, Allahu Akbar. Yang lembab bini, yang lembab bini, oh ngamuk ibu. Pertama, isi malam nisfu Sya'ban dengan sholat sunat. Yang kedua, dengan baca Quran, baca Yasin, elok. Baca Yasin untuk niat supaya tahun depan lebih baik. Baca Yasin panjang umur. Baca Yasin murah rezeki. Makin banyak makin elok. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Ambo nak tolok togak buya. Togak sakit lutut. Duduk baca Quran. Baca Quran pun tak bisa. Asal baca Quran berkunang-kunang. Tutup Quran. Pajam mata. Zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berzikir pun tak bisa. Jadi bisa apa? Mudah-mudahan awak hidup sampai malam nisfu Sya'ban. Banyak anda yakin. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Ustaz tentang pembagian harta warisan? Menurut adat kami, pembagiannya lebih banyak untuk anak perempuan daripada anak laki-laki. Ambo laki-laki. Betul? Ada yang ragu? Ambo laki-laki. Harta ambo 100 juta. Meninggal ambo. Mako bini ambo dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Karena ada anak. 100 juta. Berapakah 1/8-nya? 12 juta setengah. Betul? 12 juta setengah. Nah, lalu 12 juta setengah berarti tinggal 87 juta setengah. Di mana kebagi? Anak ada, laki-laki satu, perempuan satu. Lidzakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki 50 juta, maka anak perempuan dapat 25 juta. Kenapa anak perempuan dapat 25, laki-laki dapat 50? Karena yang menanggung biaya nikah laki-laki apa perempuan? Yang menanggung biaya anak, makan, pakaian, tempat tinggal. Laki-laki ini 3 tanggung jawabnya. Makan, pakaian, tempat tinggal. Laki-laki apa perempuan? Adapun adat di Minangkabau, atau beberapa suku yang lekat karena dia berafiliasi ke Pagaruyung, sesungguhnya bukanlah harta warisan perempuan lebih banyak. Ini banyak orang tak paham. Dengar baik-baik. Ada namanya harato tinggi. Jadi perempuan mewasiatkan ini kebun sawah padi hanya diwariskan, dipakai haknya, hak pakai untuk anak perempuan. Nanti dipakai lagi anak perempuan. Jadi dia seperti wakaf zuri, wakaf untuk keturunan. Supaya apa? Supaya kalau anak perempuan ini ayahnya mati, emaknya meninggal, suaminya susah, dia tidak perlu cari makan keluar kampung karena dia sudah punya kebun. Jadi bedakan itu. Saya sudah tanya sama orang Minang, apa betul kalian kalau meninggal perempuan lebih banyak dari laki-laki? Enggak. Tetap kami pakai hukum Islam. Lalu kenapa yang mengatakan ada perempuan lebih banyak? Bukan harta warisan itu. Yang dibagi perempuan banyak itu maksudnya adalah harato tinggi. Ada kebun diwariskan ke anak perempuan, diwariskan ke cucu perempuan, diwariskan ke cicit perempuan, tapi dia hak pakai seperti wakaf zuri supaya menjaga perempuan jangan sampai menjual harkat martabat kehormatan, jangan sampai keluar kampung meninggalkan keluarga hanya untuk mencari makan. Jadi tujuan nenek mama dulu membuat itu baik apa tak baik? Pahami dengan baik. Bukan orang Minangkabau atau suku-suku yang dekat dengan Pagaruyung mengatakan laki-laki perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Di desa kami ada kebiasaan petani karet meminjam duit kepada tokeh dengan perjanjian karet sepetani itu nantinya harus dijual ke tokeh tersebut. Baru kemudian utang petani dipotong dari penjualan karet. Apakah itu termasuk riba, Pak Ustadz? Kalau harganya normal tidak riba, tapi kalau harganya ditekan jatuh ada manfaat riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka manfaatnya itu riba. Nih saya pinjamkan kamu 10 juta. Saya pinjamkan 10 juta, tapi nanti kalau karet panen kamu jual ke saya. Harga karet normal berapa? Berapa normal karet? 10.000. Nanti saya beli karet kamu 5.000. Maka itu riba. Dia mainkan harga. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Adapun dia kasih pinjaman, lalu kemudian tak ada ikatan, lalu kemudian dia jual harga normal, maka sesungguhnya tidak riba karena tak ada mengambil unsur manfaat dari pinjaman. Jika kita membeli kebun dari uang hasil pinjaman ke bank, setelah kita tahu bahwa itu riba, lalu sisa hutang bank kita itu lunas, apakah kebun tersebut tetap berstatus haram atau tidak? Kalau sudah yang lalu-lalu, banyak-banyak istighfar sama taubat ajalah. Tapi yang akan datang jangan diulang lagi. Kalau udah lewat udah. Sekarang sedang setengah jalan. Lalu 50% bayar. Cepat-cepat dibom. Maksud dibom itu jual aset tanah ada 2 hektar sana. Jual duitnya bom ke bank ini. Bam! Lunas. Adapun yang sudah lunas sudah berlalu. Akan datang jangan ulang lagi. Kalau mau pakai bank syariah. Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Beralih dari konvensional ke syariah. Bagaimana cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Sudah tadi sudah. Apa hukumnya laki-laki sholat jamaah ke masjid? Laki-laki sholat berjamaah ke masjid menurut Imam Ahmad bin Hanbal wajib. Laki-laki yang sholat ke masjid, laki-laki soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Apa boleh laki-laki memakai anting? Memakai anting. Di telinga ini ada urat saraf. ada urat saraf di telinga ini. Perempuan ditusuk urat sarafnya di telinga biar supaya nafsunya turun. Perempuan nafsunya tinggi, biar turun ditusuk urat saraf di telinga. Laki-laki ditusuk di telinga ini biar nafsunya naik. Menurut ilmu Kama Sutra dari India. Jadi dalam Islam tak ada pakai anting-anting. Kalau pakai anting-anting itu dia untuk menyerupai perempuan, maka hukumnya haram. Man la'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Badan merotot, tegap, kumis melintang, pakai anting. Di mana masjid? Sana. Kalau dia lemah syahwat, senapan angin tak meletus, lalu dia pergi ke sinse, dikatakan cara mengobati laki-laki yang maaf impoten, maka dia dikasih kesempatan setahun untuk berobat. Laki-laki yang lemah syahwat berobat setahun. Setahun dia tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Kugugat ke pengadilan karena ayam tak berkuku. Bagaimana cara mengobatinya? Lalu kemudian ada yang mengatakan mengobatinya dengan ditusuk urat saraf di telinganya. Maka berobat itu hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau untuk menyerupai perempuan hukumnya haram. Jadi kalau ada anak laki-laki di kampung Kebun Tinggi ini pakai anting-anting, kita tanya, kok pakai anting itu apa? Mau menyerupai perempuan atau obat lemah syahwat? Tak ada Pak Ustaz, untuk gaya-gaya aja. Gaya-gaya bukan gitu caranya. Gaya-gaya kau cangkul tanah, tanam kebun karet sejauh mata memandang, baru kau punya gaya. Bukan pakai anting. Nanti pakai anting sini, pakai anting dulu sini. Tersangkut di tang jemuran baru tahu. Apa hukum pakai kalung Pak Ustaz? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal boleh. Pakai kalung untuk obat elektromagnetik. Getaran kalung itu berefek ke jantung, obat boleh. Pakai kalung karena meniru-niru perempuan, haram. Pakai kalung emas bagi laki-laki, haram. Saya pakai kalung karena anjing saya pakai kalung, haram. Apa pandangan Ustadz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh itu mengajak orang ke masjid. Karena orang tidak mau ke masjid, datanglah jamaah tabligh mengetuk pintu. Assalamualaikum. Ke masjid ya Pak, ke masjid ya Bu. Dia tak bisa tabligh akbar, mengetuk dari pintu ke pintu. Tabligh artinya menyampaikan. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tabligh, menyampaikan. Orang jamaah tabligh pakai sorban, mengikut Nabi, karena Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh pakai celak, ikut Nabi, karena Nabi pakai celak ismit untuk obat mata rabun. Jamaah tabligh pakai minyak wangi, sunnah ikut Nabi, karena Nabi pakai minyak wangi. Jamaah tabligh pakai jubah putih, sunnah, karena Nabi pakai jubah. Nabi jamaah tabligh pakai jenggot, sunnah, karena Nabi pakai jenggot. Kalau sanggup ikut, ikut. Bersorban, becelak, bejenggot, bejubah. Kalau tak sanggup, jangan ejek. Ini udah tak sanggup, ngejek pula. Ah, orang berjanggui gini. Bentuk kambing apa tengok. Kalau kau punya mulut, maka jamaah tabligh juga punya mulut. Kalau kau punya lidah, dia juga punya lidah. Kalau kau pakai mulutmu mengejek dia, dia pun juga bisa mengejekmu. Wang kini berjanggui bentuk kambing. Wang tak berjanggui bentuk anjing. Akhirnya berkelahilah kambing sama anjing. Yang golak siapa? Babi. Ada babi mengejek kambing waktu doke Idul Adha. Apa kata babi? Kambing, selamat Idul Adha ya. Ini tahu kambing akan di. Kata babi, kambing selamat Idul Adha ya. Kata babi, datang kata kambing, dia mau ang babi. Babi tak perlu diejek, cukup sebut namanya. Hei babi. Begitulah barang-barang haram itu. Kenapa Allah ciptakan ada haram, ada halal? Kalau memang ini haram tak boleh, kenapa diciptakan Allah? Untuk menguji orang yang beriman. Kambing anaknya paling banyak 2. Babi anaknya 3 boleh. Itu maka angka 13 itu disebut angka sial. Kenapa angka 13 sial? Babi anaknya 3 boleh, susunya 2 boleh. Nang ketiga boleh itu menyusu kemana? Itu maka disebut angka 3 boleh itu sial. Tak tahu nyusu kemana. Mana yang lebih banyak, anak kambing apa anak babi? Banyak anak babi. Mana yang lebih banyak dipotong, anak kambing apa anak babi? Anak kambing. Idul Adha ada motong babi? Motong kambing. Akikah anak ada motong babi? Motong kambing. Tapi hari ini, sampai hari ini kambing tidak ada yang musnah. Kenapa wak jadi cito kambing? Bagaimana adab kepada orang tua yang sudah tua? Ada rupanya orang tua tidak tua. Jam berapa Isa? Hah? 7:30. 7:30 azan, awak salat Isya berjamaah. Yang batal wudunya ambil wudu. Bagaimana cara beradab kepada orang tua yang masih hidup? Kalau dia makan enak, kasih makan. Kalau dia suka pakai kain, kasih kain untuk sholat malam Ramadan. Kasih duit untuk dia buka puasa, senangkan hatinya. Orang tua jangan dilawan. Jurus sama orang tua 3. Pertama, diam. Kalau dia mengamuk, ngamuk, diam. Kalau dia merepet, merepet, diam. Sampai kapan? Sampai dia malaikat maut datang. Nanti setelah mak kau mati, ayah kau meninggal, barulah kau rasa sedihnya. Tak tahu kemana mau dibuat hidup ni, hampa tak ada rasanya. Selagi dia masih hidup, kasih makan enak, kasih pakaian enak, kasih duit banyak-banyak, belikan dia kendaraan, kasih dia kebun. Kalau kau berduit, kalau tak berduit, senangkan hatinya. Kalau belum bisa menyenangkan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Ini udahlah tak menyenangkan, menyusahkan. Asal datang, minjam duit. Asal datang, minjam Honda. Asal datang, pokoknya menengok dia, aku masalah datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kepada, oh sama pertanyaan. Bagaimana hukumnya membaca Fatihah dengan cepat dalam sholat tarawih? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uhdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senapas. Sah apa tak sah? Sah. Bacaannya tak salah. Selama makharijul hurufnya, matnya, idghamnya, ikhfa'nya, qalqalahnya tak salah, maka membaca Fatihah satu napas sah. Tapi kalau menurut sunnah, maka berhenti setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau menyambung namanya wasal. Kalau potong-potong namanya waqaf. Selama bacaannya betul sah. Yang tidak sah itu kalau bacaan tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Macam makan goreng pisang ange. Entah apanya baca. Tidak ada tumaknina. Kalau toga hatta tatmainna qaiman, tumaknina toga. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau ruku ada tumaknina, Allahu akbar. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhan rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhan rabb. Tumaknina. Ikun ada tumaknina. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kau sembahyang apa kau? Tarawih artinya santai. Habis dua rakaat, toga empat rakaat, santai. Tarwihah santai. Tarwihah santai. Tarawih solat yang ada duduk santai. Jadi kalau ada orang solat, imamnya supir ALS. Begitu juga dengan yang membaca. Membaca tasbih. Bilal, Bilal pun baca harus pelan. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Ini dah. Allahu ma'bud. Allahu ma'bud. Allahu ma'bud. Imamnya lambik, makmumnya cabut. Apa yang baca kau? Salawat itu doa untuk Nabi. Tapi manfaatnya untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bagus. Tapi kalau solawat hanya membentak-bentak Allah. Allah Rasulullah. Ali. Apa? Cubalah awak datang ke rumah Pak Wali. KTP. Kakak. Apa? Pasti awak lembut. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Memintalah kepada Allah dengan lemah lembut dan suara lirih. Ambo datang ingin mengurus KTP. Samo kakak ondak bebini. Ah, di tanda tangan deh Pak Wali. Cuba kalau bentak-bentak Pak Wali. KTP. Kakak. Bini. Payuang-payuang itu Pak Wali. Doa adabnya kepada Allah SWT. Iko Bilal. Bapak Kementerian Agama mesti menuliskan teks untuk Bilal supaya iko banyaklah yang zaman datuk-datuk nenek awak dulu yang ditulis. Tulisannya ndak joleh. Alah belipik-lipik itu dibaca. Oh, kami tanya ustaz, apa hukumnya istri keluar rumah tidak menutup aurat? Perempuan yang boleh nampak hanya wajah dan tangan. Tangan yang boleh nampak hanya tapak tangan dan atas. Tangan tertutup. Begitulah pakaian perempuan yang saya lihat di desa Kebun Tinggi. Yang menyambut-nyambut ambo tadi, wajahnya yang nampak sama tangan. Yang lain bertutup. Coba tengok, amak-amak, nenek-nenek, ibu-ibu. Yang nampak cuma muka dengan tangan. Tutup aurat, sudah bagus. Datanglah perempuan pakai celana sumpit, rambut bugrawang, naik Honda laju-laju. Iko jin dari mana? La yadkhulul jannata dayus. Tidak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Ayah yang indah ada rasa cemburu pada anak gadisnya. Suami yang tak ada rasa cemburu kepada istrinya. Anak gadisnya dikomentar orang, cantik anak gadis kau ya. Ini ya, mestinya dia marah. Saya bawa anak bapak ya. Jangan kau bawa. Saya bawa ya pak. Boleh, bawa. Kami pulang jam 1 pak. Subuh pun dapat, boleh. Apa ini? Ini dayus. Namanya Dayus, pakai sa, Dayus. Siapa Dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Dulu, orang Melayu orang Batak, orang Bugis, orang Banjar, kalau diganggu adiknya, cabutnya pisau. Kau cari yang mengganggu adik saya, mati. Begitu dulu mempertahankan harkat martabat. Ini gara-gara. Cobalah tengok ayam jantan dengan ayam betina. Satu ekor ayam betina diperebutkan dua ayam jantan sampai menetes darah terakhir, mati ayam jantan, baru bisa dia mendapatkan ayam betina. Cemburu. Itulah maka kita disuruh makan ayam. Karena makanan berpengaruh terhadap sifat orang. Beda sama babi. Babi tak ada rasa cemburunya. Itu kata Buya Hamka. Pengaruh makanan terhadap sifat orang. Jadi oleh sebab itu kalau laki-laki tak ada rasa cemburu, berarti dia dayus. Tapi saya yakin dan percaya, bapak-bapak, laki-laki, para abang, para suami, para datuk, nenek mama, alim ulama, menjaga itu di kebun tinggi. Sehingga perempuan sampai hari ini tetap terjaga dan terpelihara insyaAllah. Amin. Ya Rabbal. Al-Hazihinniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamatkan akidah kami, anak cucu kami dalam ahlu sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya bisa beribadah malam nisfu sya'ban, beribadah ramadhan, beribadah syawal sampai hari kiamat ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rizki kami supaya kami bisa berimpak, berwakaf dan bersodakah. Wa taubatan qablal maut, kasih kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan innal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, amak kami. Wali zuriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis pengajian Masjid Nurul Yakin Kebun Tinggi ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah kampung kami ini negeri yang aman, damai, jauh dari permusuhan, jauh dari malapetaka bencana dan musibah. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, mulut kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.